dan akidah-akidah mereka dan amalan-amalan mereka berbeda jauh sekali dari Islam. Famahsulu qawlihim, dan inti dari perkataan mereka adalah ta'tilus sani', meniadakan sang pencipta, wa ibtalun nubuwati wal ibadat, dan meniadakan kenabian dan peribadatan, wa inkarul ba'fi, dan pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Inilah inti dari akidah al-batiniyah. Mengingkari sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala, membatalkan kenabian dan peribadatan, dan mengingkari hari perhitungan, hari kebangkitan. Walakinnahum lam yudhiruna hadha fi awal amrihim, akan tetapi mereka tidak memperlihatkan keyakinan akidah mereka ini di awal perkaranya. Bal yaz'umuna anna Allah haqqun, bahkan sebaliknya mereka yakni meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu benar, wa anna Muhammadan rasulullah, dan bahwasanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul Allah, wa dinu sahihun, dan juga agama itu adalah benar. Lakinnahum yaqulun, akan tetapi mereka mengatakan, ini Allah benar, Nabi Muhammad Rasul Allah, agama Islam benar, akan tetapi kata mereka, lidzalika sirrun ghairu zahirin, akan tetapi ada rahasia di balik itu semua yang tidak terlihat secara zahir. Jadi di awal perkaranya mereka tidak perlihatkan. Bahkan mereka meyakini dengan keyakinan kaum muslimin. Akan tetapi kata mereka, yang diyakini oleh kaum muslimin itu hanya zahirnya saja. Ada perkara-perkara batin, makanya namanya al-batin, yang tidak diketahui oleh orang awam kaum muslimin. Waqad tala'a bihim iblis fabalagha وَحَسَّنَ لَهُمْ مَذَاهِبَ مُخْتَلِفَةٌ وَلَهُمْ ثَمَانِيَةُ أَسْمَاءٍ. Akhirnya kemudian iblis bermain dengan mereka dan kemudian mempercantik dan memperindah untuk mereka kesesatan mereka, hingga kemudian mereka memandang bahwasanya semua kelompok, semua mazhab, semua agama baik. وَاللَّهُ أَعْلَمْ بِالصَّوَابِ. Dan mereka memiliki 8 nama. Yang pertama tentunya ialah Al-Batiniyah, sebagaimana yang kita bahas. Yang kedua Al-Ismailiyah. Yang ketiga Al-Assab'iyah. Yang keempat Al-Babakiyah. Yang kelima Al-Muhammirah. Yang keenam Al-Qaramithah. Itu yang saya minta kepada semua pemirsa untuk membacanya. Dari yang 8 ini, baca Al-Qaramithah. Dan kemudian Al-Khurramiyah, 7. Dan yang ke-8 adalah At-Ta'limiyah. Fokus kepada Al-Batiniyah dan masih rekap. Summu bidhalika li'annahum yadda'un anna li'l-zawahir al-Qur'an wal-ahadith bawatina tajri min'l-zawahir majral lubbi min'l-qishri. Kenapa mereka dinamakan Al-Batiniyah? Karena mereka meyakini dengan sebuah pengakuan bahwasanya zahir firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada perkara batinnya. Sama seperti permisalan antara kulit dan isi, kulit dan biji. Yang diyakini oleh mayoritas kaum muslimin itu kulitnya saja. Ada inti sarinya. Ada bijinya. Ada perkara batinnya. Nah itu kami yang tahu. Wa annaha bi suratiha tuhimul juhal suratan jaliyah. Wa indal uqala rumuzun wa isyaratun ila haqa'ika khafiyah. Dan tampilannya itu hanya untuk orang-orang yang bodoh saja. Mereka melihat secara nyata zahir Al-Quran dan As-Sunnah. Itu orang-orang bodoh. Akan tapi untuk orang-orang yang berakal, maka zahirnya Al-Quran itu, zahirnya sabda Nabi Muhammad itu, ada rumuz, rumus-rumus, isyarat, yakni tanda-tanda, ila haqa'ika khafiyah, yang menunjukkan akan kebenaran tapi samar. Tapi hanya orang yang berakal yang paham rumus ini, simbol ini, isyarat ini. Orang awam bodoh, mereka enggak tahu, mereka kulit. Nah, kita semua ini kulit bagi orang-orang bawah sini. Wa anna man taqa'ada aqluhu min al-ghawsi 'ala al-khafaya wal asrari wal bawatin wal aghwar wa qana'a bi dhawahiriha kana tahta al-aghlali lati hiya taklifatu syar. Dan bahwasanya barang siapa yang tidak mau menyelami rahasia, intisari, perkara batin dari zahirnya Al-Quran dan As-Sunnah, dan kemudian merasa cukup dengan yang zahir saja, maka mereka inilah orang-orang yang terbelenggu dengan beban-beban syariat. Nah ini. Jadi kita nih, semua kaum muslimin, hanya orang-orang yang fahamnya perkara zahir firman dan sabda. Dan itu berarti orang bodoh. Kalau sudah bodoh kemudian tidak mau menyelami inti, tidak memahami rumus, tidak memahami kode, tidak memahami isyarat yang terkandung dalam perkara batin, maka mereka itulah orang-orang yang terbelenggu dengan beban syariat. Makanya mereka sholat, zakat, puasa, haji, ya orang-orang terbelenggu, bodoh, gak paham. Ada perkara batin dari itu. Wa man irtaqa ila ilmil batin. Dan barang siapa yang naik level kepada ilmu kebatinan. Nah ini ilmu kebatinan ya. Pasti menerjemahkan. Artinya memahami biji, memahami inti, memahami isi. Bukan cuma kulit. Memahami rumus, memahami isyarat, memahami kode, memahami rahasia. Dari semua yang zahir dari firman sabda, in haqtu anhu taklif. Maka gugur untuk dia beban, yakni kewajiban tersebut. Nah ini memang intinya. Tidak mau menjalankan ketaatan, itu intinya sebenarnya. Wastaraha min a'ba'i, dan dia bisa istirahat dari semua perintah dan yakni beban yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Wallahu a'lam bissawab. Qalu, kemudian mereka mengatakan, wa humul muraduna biqaulihi, dan mereka lah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 157, wa yadhu 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan Allah melepaskan dari mereka belenggu yang ada pada mereka. Nah, maksud dari firman Allah itu kami. Allah melepaskan dari mereka belenggu yang ada pada mereka. Ah, maksud firman Allah dalam surah Al-A'raf 157 itu kami yang faham ilmu batin. Yang faham isi, yang faham biji, yang faham intisari. Bukan kulit-kulit kayak kalian nih kaum muslimin. Ini kami maksudnya. Makanya kami enggak sholat, enggak ini, enggak itu. Kenapa? Karena Allah telah gugurkan dari kami belenggu. Karena kami faham. Mantap ya. Wa muraduhum ayyanzi'u minal aqaidi mujibadh dhahir liyadiru bitahakkum bidakwal batil ala ibtali syara'i. Maksud mereka tentunya ingin yakni berlepas dari zahirnya kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dari sebuah keyakinan, ingin lepas mereka dari keyakinan-keyakinan Islam agar mereka mampu kemudian dengan kebatilan yang mereka miliki untuk menguasai yakni Islam dan kaum muslimin dan kemudian membatalkan syariat-syariat. Ini tujuan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Berikut al-musyahidun al-kiram ada di halaman 90 untuk cetakan baru, 106 cetakan lama. Sababu dukhulil batiniyah fil dalal. Sebab masuknya al-batiniyah dalam kesesatan. Kata al-Imam Ibn al-Jawzi, i'lam anna al-qawm aradu al-insilal min ad-din fashawaru jama'atan min al-majusi wal-mazdakiyati wal-thanawiyati wa-mulhidati al-falasifa fi istimbati tadbirin يخفف عنهم ما نابهم من استيلاء أهل الدين عليهم حتى أخرسوهم عن النطق بما يعتقدونه من إنكار الصانع وتكذيب الرسل وجحد البعث وزعمهم أن الأنبياء ممخركون ومنمسون. ketahuilah kata imam bahwasanya kaum batiniyah ini aradu al-insilala min ad-din, mereka ingin melepaskan diri dari agama. Nah, basicnya tidak beragama, enggak percaya Tuhan kok. Fashawaru jama'atan min al-majus, kemudian mereka berdiskusi, bermusyawarah dengan orang-orang majusi, disebutkan di sini dengan al-mazdakiyah, al-thanawiyah, para penyembah berhala, wa mulhidatil falasifah, dan para ahli filosof yang menyimpang. Fistimbati tadbirin, dalam merumuskan satu, yakni rumusan. Yukhaffifu anhum ma nabahu min istilai ahli din alaihim, agar bisa meringankan mereka dari beban yang selama ini yakni menguasai mereka, yaitu umat Islam. Mereka ingin keluar dari Islam. Mereka ingin keluar dari beban syariat. Tapi mereka harus rumuskan rumusan-rumusan. Mereka harus bikin kaedah-kaedah, rumus-rumus, agar kemudian mereka bisa lepas dari kuasa orang Islam terhadap mereka. Hatta akhrasuhum anin nutki bima ya'takidunahum, supaya orang-orang Islam itu diam, tidak berbicara tentang apa yang mereka yakini. Jadi mereka bermusyawarah bagaimana membuat satu rumusan agar keyakinan mereka yang batil itu tidak dibicarakan orang Islam. Kan kita sebutkan tadi mereka hanya bertopeng Islam. Aslinya bukan. Tapi kalau tidak dibikin rumusan, nanti mereka dibantah, diterangkan kesalahannya, bongkar kedoknya. Enggak, kita harus bikin rumus. Agar kemudian nanti orang-orang Islam yang selama ini kemudian menguasai kita, bukan menguasai sih, situ berkedok Islam. Makanya situ merasa dikuasai. Coba bikin agama baru, kan selesai. Kan itu. Tapi tentunya bukan itu tujuannya. Mereka ingin merusak Islam. Makanya mereka harus masuk. Cuman sekarang mereka merasa dikuasai. Lah ente masuk soalnya. Maka ada kewajiban A, B, C, dan D. Kita harus bikin rumusan. Supaya orang-orang Islam tidak membicarakan keyakinan mereka yang batil. Baik itu pengingkaran mereka akan Allah, Basicnya mereka tidak beragama, tapi supaya orang Islam gak ngurusi kita. Wa takdzibir rusul, dan mendustakan para rasul. Wa jahdil ba'ats, dan mengingkari hari kebangkitan. Wa za'mihim anna al-anbiya mumakhrikuna wa munmasun, dan keyakinan mereka bahwasanya para nabi itu hanya pura-pura menerima kebenaran, dan mereka mendustakan para nabi ini. Inilah orang-orang al-batiniyah. Mereka ingin keluar dari Islam. Harusnya keluar-keluar aja. Bikin agama baru. Cuma kan bukan itu tujuannya. Mereka ingin rusak Islam dari dalam. Cuman ketika mereka masuk ke dalam Islam, berkedok Islam, banyak kewajiban yang mereka nggak tahan. Makanya kan tadi alasan pertamanya, nah, kamu ini orang awam. Yang kamu pahami itu hanya kulit. Kami ini orang berakal, yang kami pahami inti isi. Orang awam ya masih menjalankan ketaatan, kami enggak. Padahal intinya memang bukan Islam. Makanya bagi mereka berat untuk mereka kewajiban-kewajiban Islam. Cuman untuk meluruskan, untuk memuluskan jalan mereka, merusak Islam dari dalam. Tapi kaum muslimin diam dari penyimpangan-penyimpangan mereka, ini harus dibikin rumus. Ini harus dibikin, yakni kaedah-kaedah. Supaya kaum muslimin diam dari keyakinan mereka. Wara'au amra Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qad istatara fil aqtar wa annahum qad ajizu an muqawamatihi. Kenapa mereka harus membuat rumusan-rumusan seperti ini? Kaedah-kaedah seperti ini yang kemudian samar bagi kaum muslimin, hingga kemudian kaum muslimin tidak membicarakan mereka. Padahal mereka mengingkari Tuhan, mereka mengingkari kena kerasulan, mereka mengingkari hari kebangkitan, mereka mengatakan para nabi itu hanya pura-pura menerima kebenaran. Karena mereka telah melihat bahwasanya risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tersebar ke semua penjuru dunia. Ini susah dilawan. Lawang sudah tersebar. Wa annahum qad ajizu an muqawamati, dan mereka memang telah lemah, tidak memiliki kemampuan untuk melawan itu. Apalagi kita berbicara di zaman kita sekarang ini. Tersebar di Eropa, tersebar di Amerika. Ke seluruh dunia sudah tersebar Islam. Risalah Nabi Muhammad SAW, aduh ini gak bisa dilawan ini. Kecuali dihancurin dari dalam. Dilawan face to face gak bisa. Mereka tahu itu. Faqalu, maka kemudian mereka berkata, sabiluna annan tahila aqidata ta'ifatin min firqati min firqihim adzkahum aqlan wa athafahum ra'yan wa aqbalahum lil muhalati wat tasdiq bil akadhib wa hum ar-rawafid. Mereka mengatakan, ini kan bikin rumusannya supaya enggak kerasa ya, supaya kemudian kaum muslimin enggak membicarakan penyimpangan mereka ya. Karena kalau kemudian face to face berbantah dengan Islam enggak bisa, udah tersebar ke seluruh dunia kok. Gimana mau kemudian dihalangi? Maka harus masuk dari dalam. Mereka mengatakan, sabiluna, jalan kami, cara kami, annan tahila aqidata ta'ifatin min firaqihim. Kita harus mendompleng, ngikut, nyemplung, nguntit aqidah ta'ifatin min firqihim, satu aqidah yang ada di kelompok mereka. Kita harus masuk ke salah satu kelompok yang kemudian yakni ada dalam Islam. Azkahum aqlan, kita harus pilih siapa di antara mereka yang paling pintar. Wa athafa ru'yan, siapa di antara mereka yang paling tajam pemikirannya? Wa aqbalahum lil muhalat, dan siapa di antara mereka yang paling kemudian bisa menerima perkara-perkara yang mustahil, muhalat? Wa tasdiqi bil akadzib, dan siapa di antara mereka yang kemudian bisa membenarkan kedustaan-kedustaan? Siapa itu? Syiah. Makanya kenapa disebutkan di awal, malu ila rafdi, mereka condong kepada rafidhah karena tepat. Orang pintar di kalangan rafidhah tentunya ada. Yang tajam pemikirannya ada. Kitab Al-Kahfi, enggak saya taruh di sini. Satu baris sendiri kitab Al-Kahfi, punya saya. 5-6 kitab-kitab inti orang Syiah punya saya. Satu baris lebih, hampir 2 baris. Nggak bakal orang bodoh yang bikin karangan seluas itu. Pinter. Cuman hawa nafsunya kalah dia dengan hawa nafsu. Kita harus pilih di antara mereka siapa yang paling pintar, siapa yang paling tajam pikirannya, tapi bisa menerima perkara-perkara yang mustahil, membenarkan dengan kedustaan-kedustaan. Nah, itulah orang Syiah paling tepat. Karena aneh-aneh ya keyakinan-keyakinannya ya. Ini jalan kami yang paling tepat. Supaya kaum muslimin gak banyak ngomong dengan akidah kita. Kita harus ndompleng kelompok ini. Kita harus ndompleng, ngikut, nguntit, masuklah istilahnya ke dalam satu kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Islam, tapi yang kemudian mereka bisa menerima perkara-perkara mustahil dan mendustakan, yakni dan membenarkan kedustaan-kedustaan. Syiah yang paling tepat sudah. فَنَتَحَصَنُ بِالْإِنْتِسَابِ إِلَيْهِمْ, maka kami atau kita akhirnya bisa membentengi diri ketika kita menyandarkan diri kepada orang-orang Syiah. وَنَتَوَدَّدُ إِلَيْهِمْ بِالْحُسْنِ, dan kemudian kita bisa berkasih sayang dengan mereka dengan menampilkan kesedihan. عَلَى مَا جَرَى عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ مِنَ الظُّلْمِ وَالظُّلْ, ikut kemudian kita menampilkan kesedihan atas apa yang terjadi kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kezaliman dan penistaan yang mereka dapatkan selama ini. Nah, kita masuk ke dalam. Kita bentengi diri kita dengan mengikut dan mendompleng dan menisbatkan diri kepada orang-orang Syiah, dan kemudian agar kemudian kita yakni bisa berkasih sayang dengan orang-orang Syiah, kita juga harus perlihatkan kesedihan kita sebagaimana yang mereka miliki. Orang-orang batin ini yani. Perhatikan, liyumkinuna syatmal kudama illadzina naqalu ilaihim syari'ah, fa idza hana ulaika indahum lam yaltafitu ila ma naqalu. Ingat nih, ini tujuannya nih. Di dalam kitab aslinya, 2 baris ini dicetak tebel. 2 baris yang akan ulun baca ini dicetak tebel. Ini tujuan inti. Di Anda mungkin tidak dicetak tebel, maka saya inginkan Anda berikut, terjemahan berikut, tolong dikasih, yakni garis bawah atau mungkin Anda kurung. Ini intinya, perhatikan. Kenapa mereka ingin kemudian orang Islam tidak membicarakan akidah mereka, hingga kemudian mereka harus bikin rumusan-rumusan agar kemudian kaum muslimin enggak kerasa bahwasanya mereka tidak percaya Tuhan, mereka mendustakan para rasul, mereka mengingkari hari kebangkitan, mereka mengatakan para rasul itu hanya pura-pura mengatakan kebenaran. Karena kalau belak-belakan nggak bisa mereka tahu Islam tersebar luar biasa, luas. Face to face dengan Islam mereka nggak mampu. Maka jalan mereka, kita harus masuk ke salah satu kelompok yang ada di Islam, yang mengatakan diri mereka Islam, Tapi kemudian mereka bisa menerima perkara-perkara mustahil. Mereka bisa kemudian membenarkan kedustaan-kedustaan dan syiah yang paling tepat yang kita bisa masuki. Agar kemudian kita bisa membentengi diri kita dengan kesyiahan itu. Dan supaya kita diterima orang-orang syiahnya, kita harus memperlihatkan kesedihan sama dengan kesedihan mereka berkaitan dengan begitu banyak kezaliman yang didapatkan oleh Ahlul Bait. Untuk apa semua ini, pemirsa? Liyumkinuna, agar memungkinkan untuk kami, syatmal kudama, mencaci maki orang-orang terdahulu. Maksudnya siapa? Para sahabat. Al-qudama illadzina naqalu ilaihimus syariah, agar memungkinkan untuk kami mencaci maki, mencela orang-orang terdahulu yang mereka itulah yang kemudian menakal, memindahkan, menyampaikan kepada kita semua ini syariat Islam. Siapa? Para sahabat. Kenapa? Karena itu ada di prinsipnya orang-orang Syiah. Kita masuk dari situ. Saya mungkinkan untuk kita mencaci maki para sahabat. Karena merekalah kemudian Islam ini sampai kepada kita. Kalau face to face, langsung gitu ya kita caci maki. Yani para sahabat yang jasanya luar biasa. Karena merekalah kita paham Islam. Langsung hancur kita kalau Islam sudah tersebar ke sana sini. Tapi kalau masuk ke dalam Syiah, ini keyakinan mereka. Ya, ini gak ketahuan. فَإِذَا هَانَ أُولَٰئِكَ عِنْدَهُمْ, maka ketika para sahabat telah hina di sisi mereka, kan sudah mereka caci maki nih, orang-orang batiniyah yang mendompling Syiah sudah mencaci maki sahabat, fulan sahabat, fulan sahabat, fulan, dicaci maki, dicari aibnya, dibongkar. Ketika sudah tersebar cacian ini, makian ini, hana ulaika indahum, maka para sahabat menjadi hina di sisi kaum muslimin. Kenapa? Sudah kita caci maki. Lam yaltafitu ila mana qalu. Akhirnya, kalau para sahabatnya sudah tercela, ini saya sering sampaikan di banyak pengajian ini. Kenapa Syiah itu getol sekali untuk menghina para sahabat? Inilah juga tujuan yang sama dimiliki batininya. Cara mereka supaya bisa diterima di Islam, tapi mereka sebenarnya ingin juga menistakan, cuman paling cocok masuknya ke dalam Syiah. Ini keyakinan Syiah. Kenapa mereka mencaci maki para sahabat? Menghina para sahabat. Kenapa? Karena kalau sahabatnya tercela, satu, tidak kita hormati. Dua, periwayatannya tidak kita terima. Masa orang yang tercela yang menyampaikan Islam kepada kita? Ah, enggak dong. Itu loh maksudnya. Makanya di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada satu bab khusus. Bagaimana sikap kita Ahlus Sunnah terhadap para sahabat? Khusus, kenapa? Ya begini-begini yang harus dilawan. Kalau lisan kita tidak selamat dari mencaci maki para sahabat, hati kita tidak selamat dari mencaci para sahabat, kena kita dengan makanan mereka ini. Termakan kita mereka dengan yang mereka sajikan ini. Tapi tidak Ahlus Sunnah. Lisan mereka selamat dari mencaci maki Ahlus Sunnah. Hati mereka selamat dari membenci siapa? Semua para sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena kutan mereka begitu luar biasa. Makanya kan sering juga ulama menyampaikan 6 sahabat top 6 sahabat Nabi Muhammad, 6 besar sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, ini empuk sekali untuk mereka. Untuk dicaci maki, untuk dilecehkan. Karena kalau sudah terlecehkan, sudah terhina, maka kaum muslim akan menganggap, wah ini kan begini aibnya, ini kan begitu aibnya, ini kan banyak salahnya. Bagaimana kemudian kita bisa menerima periwayatannya? Anda saja nih, siapapun di antara Anda, punya teman, suka bohong. Punya teman, punya banyak aib dan Anda tahu. Anda nggak bisa percaya tuh perkataannya tuh. Nah, perkara seperti itu mereka ingin praktekkan kepada para sahabat. Mereka hinakan dulu para sahabat. Ya, subhanallah. Agar memungkinkan untuk kami mencela orang-orang terdahulu. yang merekalah yang menakal, memindahkan, menyampaikan, menyebarkan kepada kaum muslimin sampai zaman kita sekarang syariat Islam. Kalau kita enggak masuk Syiah, kita enggak mungkin mencaci maki mereka. Maka apabila nanti para sahabat tersebut, orang-orang terdahulu tersebut sudah hina di mata kaum muslimin, lam yaltafitu ila ma naqulu, maka mereka tidak pernah akan menoleh, tidak pernah akan melihat atas apa yang mereka telah sampaikan. Riwayat apa nih? Hadis dari sahabat fulan. Ah, sahabat itu kan tercela. Singkirkan, singkirkan, singkirkan semua. Kalau enam ini, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Aisyah radhiyallahu anha, enam ini saja tercela, maka ribuan hadis Nabi Muhammad tidak kita terima. Mereka yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Sahih Bukhari ini, itu tanpa pengulangan 5 ribuan. 4 sampai 5 ribuan. Sama muslim juga. Tanpa pengulangan 4 sampai 5 ribuan. 6 sahabat ini yang paling banyak meriwayatkan hadisnya. Kalau sukses kita mencela mereka, mencaci maki mereka, hingga kemudian para sahabat hina di mata kaum muslimin, niscaya kaum muslimin tidak akan mengambil perkataan mereka dan periwayatan mereka. Hilang sudah Islam. Gimana caranya? Masuk ke Syiah. Al-Batiniyah. Kemudian, fa'amkana istidrajum ilal inkhida'in ad-din, maka memungkinkan mereka istidrajum pelan-pelan bertahap, mereka akan terseret keluar dari agama. Fa'in baqi minhum mu'tasimun, jika tersisa di antara mereka orang yang tetap berpegang teguh bi zawahiril Qur'ani wal akhbar, dengan zahirnya Al-Qur'an dan juga sabda. Karena enggak semuanya bisa mereka rayu. Awhamnahu anna tilka zahirah asrar wa wawatir, maka kita akan berikan kepada mereka waham, kebingungan-kebingungan, bahwasanya yang kamu yakini itu hanya perkara zahir. Kembali kepada keyakinan awal. Yang kamu yakini itu hanya perkara zahir. Zahir firman dari sabda. Ada isinya, ada intinya, ada bijinya. Kamu gak tahu, kamu cuma paham kulit doang. Kalau masih tersisa, ada orang yang berpegang teguh. Mereka berikan syubhat ini. Kayak kita. Diberikan syubhat ini. Kenapa? Karena gak kena untuk kita mencaci maki sahabat itu gak kena. Maka cara ini yang mereka ingin usahakan berikutnya. Bahwasanya kita semua ini bodoh. Tidak menyelami firman dan sabda. Karena kalau tidak menyelami firman dan sabda yang penuh dengan rumus, penuh dengan kode, penuh dengan isyarat, maka kamu bodoh. Makanya kamu tetap menjalankan syariat. Kami faham intinya. Kami faham yang tersirat darinya. Hingga kemudian lepas dari kami beban salat dan semuanya. Lepas. Padahal intinya memang tidak ingin beragama. Lawang enggak punya Tuhan. Wa annal munkhaji'a bidhahiriha ahmaq, dan bahwasanya orang yang tertipu dengan zahir firman dan sabda itu bodoh. Bahkan disebutkan di sini ahmaq. Dungu. Wa innamal fatanatu fi i'tiqadi bawatiniha, dan orang yang pintar itu adalah yang meyakini yang tersirat dari firman dan sabda itu baru pintar. Thumma nabuthu ilaihim aqaiduna, kalau sudah begini baru kemudian kita akan sebarkan akidah kita. Kita akan hembuskan kepada mereka akidah kita. Nabuthu, kita akan hembuskan kepada mereka akidah-akidah kita. Wa naz'umu innahal murad bidhawahira indakum, dan kemudian kita meyakini bahwasanya inilah yang dimaksudkan dari zahir ayat A, dari zahir firman B, dari zahir hadis C. Ini maksudnya. Fa'idha takaffarna biha'ula, dan kalau kemudian kaum kita sudah banyak dengan orang-orang seperti ini, Sahula alaina istidraju baqil firaq, maka mudah untuk kita untuk bertahap untuk memasuki kelompok-kelompok yang lain agar sesat juga. Wallahu a'lam bissawab. Thumma qalu, kemudian mereka mengatakan, kata Imam Al-Jauzi, wa tariquna an nakhtar rajulan mimman yusaidu 'ala al-madhhab wa yazumu annahu min ahli al-bait wa annahu yajibu 'ala kulli al-khalqi kafatan mutaba'atuhu wa yata'ayyanu 'alayhim ta'atuhu likaunihi khalifata rasulillah wal ma'suma min al-khati' wa zalil min jihatillah ثم لا تظهر هذه الدعوة على القرب من جوار هذه الخليفة التي وسمناه بالعصمة فإن قرب الدار يهتك الأستاء وإذا بعدت الشقة وطالت المسافة فمتى يقدر المستجيب للدعوة أن يفتش عن حال الإمام أو يطلع على حقيقة أمره. Kemudian mereka mengatakan, dan cara kami akhirnya, jadi tadi sudah jalannya masuk ke Syiah, agar kemudian bisa mencaci maki para sahabat. Kalau ada di kalangan kaum muslimin masih tokoh pendirian, mantap dengan memulakan sahabat, baru kita masukkan syubhat yang lain. Kamu ini hanya paham zahirnya doang. Intinya enggak begitu. Sudah masuk mereka dengan syubhat, tambah banyak kemudian kaum kita, baru kita sebarkan kepada yang lain. Nah, caranya, an-nakhtara rajulan, kita harus milih seorang laki-laki, mimman yusaidu al-madhab, yang bisa menopang madhab atau keyakinan kita ini. Kita harus pilih satu orang yang tepat. Wa yazumu annahu min ahlil bait, dan dia meyakini bahwasanya dia adalah bagian dari ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Kita harus pilih orang. Jadi kan dari sini saja bisa kita lihat bahwasanya ini bisa jadi settingan dari awal. Mereka pilih orang ahlul bait aja bukan. Habib aja bukan. Tapi harus dipilih orang bisa diyakini mungkin dari zahirnya ini adalah yakni ahlul bait. Dan kemudian kita harus tanamkan kepada banyak orang. Wajib untuk semua orang mengikuti orang ini. Wajib mentaati orang ini. Karena dia ahlul bait. Kita harus pilih orang agar ditaati, agar diikuti. Dan dia harus mengakui dia dari ahlul bait. Karena dia likauni khalifat Rasulullah. Karena dia adalah khalifah penerus Rasulullah SAW. Wal ma'sum min al khati wa zalal min jahatlah, dan dia adalah orang yang ma'sum terjaga dari kesalahan dan tergelinciran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'sum. Kemudian la tudhharu hadhihi ad-da'wah 'ala al-qurbi min jiwari hadhihi al-khalifah. Tapi dakwah ini, seruan ini jangan kemudian disampaikan tapi kemudian orang bisa dekat, bisa tahu dengan sosok yang kita pilih ini. Faham ya? Kita harus pilih satu orang untuk menopang keyakinan kita ini. Dan dia harus mengaku dia ahlul bait. Di mana orang akan mengikuti dia, mentaati dia. Tapi ketika dakwah ini kita sebarkan, orang enggak berdekat sama dia. Kenapa? In fa inna qurbat jari yahtikul astar, karena dekatnya rumah itu akan menyingkap tabir. Ini kalau orang-orang nanti bisa dekat sama dia, nanti akan ketahuan boroknya kita. Harus dirahasiakan. Pilih sosok tapi dirahasiakan itu gimana? Bingung juga saya. Kenapa semua ini terjadi? Karena memang basicnya batil. Takut ketahuan boroknya. Dakwah ini diperlihatkan, didakwahkan, jangan kemudian dekat dengan jiwari hadil khalifah. Enggak boleh dekat-dekat orang dengan khalifah ini. Dengan sosok pilihan yang kita pilih ini. Yang kemudian sudah kita sematkan untuknya kemaksuman. Orang-orang jangan dekat-dekat. Kenapa? Karena rumah yang dekat itu akan menyingkap tabir. Ini sebuah quote, sebuah istilah. Kurbat dar yahtikul astar. Orang kalau sudah menikah, Laki-laki akan tahu aib istrinya, istri akan tahu aib suaminya yang sebelumnya nggak ketahuan. Kenapa? Sudah dekat. Pertemanan pun kalau sudah sangat dekat akan saling tahu aib masing-masing. Dekatnya rumah, tetanggaan pun biasanya akan kita bisa tahu aib. Kenapa? Tetanggaan. Inilah juga yang mereka yakini. Qurbad dar yahtikul astar. Dekatnya rumah itu akan menyingkap tabir. Orang-orang ini nih, kaum muslimin, jangan dekat-dekat sama sosok ini nih. Ntar tahuan kita. Fa'idha ba'udatis syukah, dan apabila kemudian rumah sudah jauh, wa'talatil masafah, jarak pun sangat jauh. Famata yaqdirul mustajibu lidda'wah ayyufattisha an halil imam. Kalau rumah sudah jauh, jarak sudah jauh, maka bagaimana mungkin orang yang menerima dakwah kita bisa memeriksa kondisi orang yang kita pilih? Nggak bisa. Jauh. Kita jauhkan. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Wa qasduhum bihadza kullihi al-mulku. Dan maksud mereka dari semua ini adalah kekuasaan. Wal istila ala amwalin nas, dan bisa menguasai harta manusia. Wal intiqam minhum, dan balas dendam, itu intinya orang-orang batiniyah. Lima amaluhum bihi min safki dim in safki dimaihim wa nahbi amwalihim qadiman, karena mereka meyakini bahwa mereka dulu tertumpahkan darah mereka, dirampas harta mereka, maka inilah tujuan inti mereka dengan masuk ke dalam Syiah, untuk menguasai, untuk memiliki kekuasaan, memiliki harta yang luar biasa banyak, dan membalas kepada kaum muslimin. Itulah sebab kesesatan mereka. Ingin menghancurkan kaum muslimin, tapi dari dalam. Maka siapapun orang yang menyeru dengan seruan yang mirip-mirip, di antara kemiripannya adalah bahwasanya yang kita fahami selama ini, yang kita pelajari selama ini itu hanya perkara zahirnya saja. Ada intinya, ada bijinya, ada isinya. Kalian nggak pahami. Nah, itu udah mirip tuh. Hati-hati itu. Kalau sudah mulai seperti itu syubhatnya. Maksud dari firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sebutkan tadi kan sudah kita bahas. Yang dimaksud Allah Subhanahu Wa Taala, Allah meletakkan, menanggalkan beban yang membelenggu. Maksudnya Allah berikan kepada kita Islam ini, syariat ini mudah difahami. Susah dari mana? Agama itu mudah memang. Enggak menjelimet. Seperti keyakinan kelompok tertentu. Menjelimet, ruwet, pusing memahami. Enggak, Islam itu mudah. Dan hukum asal kita kemudian meyakini zahir firman dan sabda, kecuali kemudian ada qarinah, ada sebab-sebab tertentu yang menunjukkan bahwasanya ia bermakna yang lain, silakan ya, bisa ayat lain yang menerangkan, bisa sabda Nabi Muhammad yang menerangkan firman, bisa sabda Nabi Muhammad yang lain menerangkan sabda beliau juga yang lain ya. Tapi sebelum itu semuanya, amiruha kama ja'at. Biarkan Al-Quran dan Al-Hadith datang begitu saja. Kenapa? Karena basicnya, hukumnya mudah. Dipahami dengan mudah. Tapi tentu ada ayat-ayat mutasyabihat yang mungkin multi tafsir. Maka ahli tafsirlah yang menerangkan, kemudian juga jadi mudah memahaminya. Ada sabda-sabda Nabi Muhammad mungkin sedikit, yakni dengan kata yang gharib, yang cukup aneh, enggak jelimet, tapi kita enggak familiar aja. Ada kemudian para ulama yang menerangkannya. Mudah jadinya. Kalian mengatakan bahwasanya ada rumusnya, ada kodenya, ada yakni isyaratnya yang kalian tidak pahami. Karena kalian hanya orang bodoh, kalian orang yang kulit. Kalian hanya kulit. Itu hanya mereka katakan untuk mengelabui kaum muslimin. Karena intinya mereka tidak ingin beribadah. Kalau ada di kalangan Islam. Ya. Kalau ini memang enggak bertuhan ini al-batiniyah. Wallahu a'lam bissawab. Talbis iblis sukses ya. Ya. Kebatiniyah sukses. Batiniyah masuk ke Syiah sukses. Sebagian kaum muslimin termakan dengan syubhat mereka. Itulah tugas kita. Kenapa semua kita harus belajar? Agar kemudian kita tidak mudah dibodohi. agar kemudian kita tahu akan tujuan dan na'udzubillah makar mereka akan Islam, ingin mengeluarkan semua kaum muslimin dari keislaman mereka agar sama-sama dengan mereka di neraka Allah, karena itu tujuan jangka panjangnya iblis. Semua kalian anak Adam sama saya di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Wallahu alam bissawab. Hiyalul batiniyah, tipu daya batiniyah, kita mungkin akan sampaikan di pertemuan yang lain. Wallahu alam bisawab, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, para penanya akan dapat hadiah insyaAllah. Kitab Talbis Iblis yang di Banjarmasin tentunya akan dihubungi Akhdafid untuk mengambilannya di mana. Yang di luar Banjarmasin insyaAllah kita akan kirimkan, dan Anda yang menanggung yang ongkos kirimnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah semua tasawuf itu menyimpang? Dan apakah hukumnya mengambil jurusan kuliah ilmu tasawuf filsafat Islam di perguruan tinggi Islam? Al-Mushahidun al-Kiram, kalau yang dimaksudkan dengan bahwasanya inti dari kajian-kajian tasawuf adalah kemalasan, maka iya. Iya dong, semua kita hukumnya suka bermalas-malasan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita beban kewajiban. Maka akan kelihatan siapa di antara kita yang taat beragama. Muncul kemudian satu pemahaman dalam satu kelompok. Kalau sudah sampai level tertentu dalam keimanannya, maka boleh kemudian dia tidak menjalankan kewajiban. Nah, itu mencocoki kemalasan. Pas. Tapi kalau yang dimaksudkan dengan tasawuf, dengan pengsucian jiwa, pengsucian hati dan jiwa, tazkiyatun nufus, ada di bahasan syariat Islam. Tapi itu sudah bahasan yang levelnya advance. Sudah tingkat lanjut. Tauhid Anda baik, akidah Anda baik, itu pondasi. Hingga Anda kemudian mempersembahkan ibadah Anda hanya kepada Allah, itu pondasi. Level berikutnya, ittiba Anda baik. Hingga kemudian ibadah Anda sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, itu tingkat berikutnya. Sudah Anda lakukan dua tahapan ini. Akidahnya bagus, tauhidnya bagus, ittibanya alhamdulillah bagus. Baru level pengsucian hati dan jiwa. Bagaimana supaya tidak sombong, bagaimana supaya tidak kikir, bagaimana agar rendah hati, bagaimana semua diajarkan dalam syariat Islam. Kalau itu Anda maksudkan, maka namanya bukan tasawuf, tazkiyatun nufus. Tapi kalau kemudian rujukan dari tasawuf adalah bahwasanya satu kaidah yang mereka miliki adalah al-hulul wal ittihad, jika semua mereka itu kemudian mengerucut kepada satu keyakinan yang sama, al-hulul wal ittihad, bahwasanya hamba itu bisa melebur dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, akhirnya kalau sudah bersatu tidak wajib lagi menjalankan perintah, kan sudah bersatu sama Tuhan, ngapain sholat lagi? Maka iya, semuanya adalah menyesatkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi perlu yakni keterangan itu. Wallahu a'lam bishawab. Dari Rifkon banyak nih. Kemudian apa hukumnya mengambil jurusan kuliah tentang ilmu tasawuf atau filsafat Islam di perguruan tinggi Islam? Ini cukup aneh ya. Jadi kalau Anda bertanya hukumnya, saya nggak tahu, tapi cukup aneh. Filsafat Islam, dua kata yang nggak nyambung sebenarnya. filsafat Islam. Sudah kita bahas ini. Wallahu alam bissawab. Bagaimana Anda merujuk agama Anda dari orang-orang yang kemudian punya dewa atau punya Tuhan yang banyak atau bahkan gak bertuhan. Dari mereka Anda menuntut agama Islam. Jadi gak nyambung. Wallahu alam bissawab. Kalau Anda belum memasukinya, pilih fakultas yang lain. Yang bermanfaat untuk agama Anda. Untuk diri Anda, untuk keluarga Anda, untuk kaum muslim. Bukan bikin otak Anda makin ruwet. Nanti pelan-pelan Anda seperti ini nanti. Yang diajak bermusyawarah sama orang-orang batiniah tadi siapa? Mulhidatul falasifah. Ahli-ahli filosof yang menyimpang. Dan Anda pelajari. Kemudian ditambahkan embel-embel Islam. Gimana? Tempat mereka bermusyawarah untuk menghadirkan Islam dari dalam. Itu ahli filsafat. Wallahu a'lam bissawab. Untuk bapak-bapak yang anak-anaknya mau berkuliah ya, harus berikan masukan, sedikit ada tekanan. Ya. Bahwasanya ini kita sebagai kaum muslimin, anak-anak kita nanti mereka akan menjadi para kepala keluarga, harus bagus Islamnya. Syukur kalau misalnya bukan cuma bermanfaat untuk keluarganya nanti tapi untuk juga orang lain. Ya. Santrenkan, kuliahkan, di kuliah-kuliah tentunya yang mempelajari agama, ya, hidupnya singkat. Hidupnya singkat, hidup kita singkat, hidup mereka singkat. Gak bisa kita jamin semua kita sampai 60 tahun. Tapi mereka harus menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk diri mereka sendiri dan juga untuk kita sebagai orang tua. Kalau ujung-ujungnya nanti kemudian saking puyengnya mereka asal mereka enggak beragama, meninggal Anda, buru-buru Anda dapat dari anak Anda. Anak Anda enggak beriman kok. Untuk para orang tua ya. Wallahu a'lam bissawab. Ini saran untuk para penanya ya. Kalau bertanya berkaitan dengan perkara muamalah, tanya kepada ahlinya. Ada Ustadz Hasbi, ada akun IG-nya, nomornya bisa dapat, mudah dapat. Ada Ustadz Aminur Baith. Tanya kepada ahlinya ya. Ini ada yang bertanya tentang MLM ya, saya nggak baca ya. Tanya kepada ahlinya. Dan pertanyaan tidak sesuai tema, nanti dulu. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Bagaimana cara kita untuk melawan hawa nafsu? Misal, pada hari ini kita melakukan maksiat, kemudian kita sangat-sangat menyesal dan menyadari bahwa itu adalah dosa besar. Besoknya kita mampu menahan hawa nafsu itu, namun 3 hari kemudian kembali terulang. Padahal kita sudah semampunya untuk menghindari hal tersebut. Tapi tetap saja terulang dan setelah itu ada perasaan menyesal dan yang sangat mendalam. Namun beberapa hari kemudian pasti kembali terulang. Hilangkan medianya. Hilangkan medianya. Yang mendukung Anda kembali bermaksiat. Ya. Kemudian, yakni cari teman-teman yang mendukung ketaatan Anda. Komunitas yang mendukung ketaatan Anda. Dan sibukkan diri Anda untuk taat. Semua kita berdosa pasti. Dosa yang sering kita lakukan dan sendirian ada. Tapi bukan berarti kemudian kita yakni kalah dengannya. Harus dilawan. Dan ada cara melawannya. Menyibukkan diri dengan ketaatan. Memiliki komunitas yang mendukung akan ketaatan. Dan kalau berkaitan dengan media pendukung, medianya harus dihilangkan. Agar kemudian kita tidak mengulanginya kembali. Ma minkum min ahadin illa walau dhambun ya'taduh, kata Nabi Muhammad, tidak ada seorang pun di antara kalian, kecuali dia pasti punya satu dosa yang biasa dia ulang-ulang memang. Tapi segeralah bertobat kepada Allah dan berubahlah. Wallahu a'lam bissawab. Karena hawa nafsu tentunya identik dengan syahwat, berkaitan dengan makanan, minuman, dan urusan perut, dan yang ada di sekitar perut, yaitu kemaluan. Ini adalah salah satu jalan bagaimana iblis menggoda kita. Maka yang namanya hawa nafsu, syahwat, untuk satu perkara yang haram, lawannya adalah kesabaran. Tapi kalau syubhat, itu lawannya adalah ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Oke, kemudian. Ustaz, ana punya teman, dia pernah berkata dengan ana, kalau ana belum pernah bertemu dengan Allah, maka ana belum beriman. Bagaimana membantahnya? Sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, perkataan yang mirip seperti ini yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel dan langsung jebret disambar petir. Ya. Di awal surah Al-Baqarah. Lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan. Hai Musa, kami tidak akan beriman kepada Tuhanmu Allah itu azza wajal sampai kami melihat secara nyata baru kami beriman. Kemudian jebret disambar petir, mati. Nah, sampai ke ayat itu biar dia pikir. Al-musyahidun al-kiram, kita semuanya insyaallah akan melihat Allah Subhanahu wa taala nanti ketika masuk surga berdasarkan sabda Nabi Muhammad. Amin. Itulah prinsip kaum muslimin. Kalau Anda mengimani sesuatu, harus lihat dulu. Anda pernah lihat binatang kiwi? Pernah enggak lihat binatang kiwi? Saya nanya nih. Tapi percaya enggak Anda ada binatang namanya kiwi? Bukan buah, binatang. Anda percaya kenapa ada yang mensifatinya untuk Anda? Sekarang saya sifatkan untuk Anda. Dia seperti burung puyuh, tapi paruhnya lebih panjang daripada burung biasa. Dia enggak terbang tapi lari sangat kencang, kakinya pendek. Enggak mesti lihat Anda kan? Tapi Anda percaya. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala dalilnya terlalu banyak. Anda nih, teman Anda nih, tolong tanya sama dia. Pernahkah dia meminta sesuatu yang cuma dia yang tahu dalam doanya, kalau dia memang pernah berdoa? Dan dia dapatkan perkara itu. Berdoa sendirian, kalau dia doa juga ya. Berdoa sendirian, minta sesuatu. Terbetik dalam hati ingin sesuatu. Nggak ada yang tahu lah, dalam hati dia doang. Dan dia dapatkan. Siapa yang dengerin? Siapa yang dengerin doa Anda itu? Kalau bukan Allah, karena nggak ada yang tahu dan Anda mendapatkannya. Anda menginginkan dan Anda mendapatkannya. Dalil keberadaan Allah Subhanahu wa taala kita rasa. Di antaranya doa yang mustajab. Bahkan di zamannya orang-orang tertentu di zaman para nabi rasul, mereka akan menyaksikan dalil keberadaan Allah di mukjizat para rasul. Karena rasulnya, nabinya tidak bisa menghadirkan itu semuanya dengan kemampuan mereka sendiri. Gimana? Enggak bisa. Nabi Musa belah lautan, Nabi Isa hidupkan orang mati, Nabi Muhammad belah bulan. Secara kekuatan mereka pribadi, mereka manusia enggak mampu. Dalil keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan mukjizat itu pada mereka. Ini Allah yang melakukan untuk menopang dakwah mereka. Dan pada diri Anda ini, tubuh kita ini kompleks sekali. Jangankan tubuh seluruhnya, otak kita aja. Pelajari. mata kita aja, pelajari. Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, adanya Allah Subhanahu wa taala ada pada diri kita, makhluk yang sangat kompleks luar biasa. Karena sesuatu tidak mungkin tercipta begitu saja, dan sesuatu tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri, mesti ada yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda malas ya malas aja, enggak usah beralasan seperti ini. Kalau Anda malas, ya malas aja. Enggak usah beralasan seperti ini. Kalau Anda tidak ingin beragama, pilih enggak beragama aja. Enggak usah kemudian saya harus ketemu Allah dulu baru beriman. Anda malas, malas aja udah. Enggak ingin punya agama, udah pilihan kamu itu. Tugas kita hanya mengingatkan. Ya. Tugas kita hanya mengingatkan. Dia terima alhamdulillah, tidak no problem. Di antara dalil bahwasanya Nabi Muhammad pun tidak memiliki hidayah taufik. Ketika beliau sampaikan pun pamannya enggak beriman. Tapi ingat untuk yang bertanya ini. Dan ketika bersemangat untuk berdakwah. Maka orang yang masih mau mendengarkan nasihat Anda, teman-teman yang lain masih banyak. Yang begini-begini cukup. Sampaikan. Anda ilmui dulu, Anda sampaikan dengan kelembutan, doakan selesai. Dia terima, alhamdulillah enggak selesai. Pilih teman yang lain. Jangan sampai kemudian syubhat dia mengenai Anda. Wallahu a'lam bissawab. Sudah tiga ya, Bit? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semuanya pertanyaan dari Rifkon ya. Bagaimana cara kita untuk maksudnya kesempatan ini kita baca dari Rifkon ya. Walaupun masuk juga di nomor WhatsApp ini. Bagaimana cara kita untuk menghindari talbis itu sendiri agar hati kita selalu senantiasa dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Senjata paling dahsyat untuk kita melawan, untuk kita berperang melawan iblis dan semua tentaranya, berlindung kepada Allah yang juga menciptakan iblis. Lakukan ketaatan, tinggalkan kemaksiatan. Dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa dan zikir yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ikhlas dalam beramal itu enggak bisa disentuh. Orang yang ikhlas itu enggak bisa disentuh sama iblisnya, apalagi cuman sama kerocoknya. Iblisnya enggak bisa ganggu Anda. Dedengkotnya enggak bisa ganggu Anda jika Anda beramal dengan ikhlas. Persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menopang amal supaya ikhlas, sembunyikan kalau memang bisa disembunyikan. Wallahu a'lam bissawab. Ustadz, kalau kita dituduh telah dicuci otaknya sebab berpegang teguh di atas sunnah, sudah dijelaskan dengan hikmah insyaallah, bagaimana cara kita responnya? Khawatir salah jawab. Siap. Dakwah yang ulun sampaikan, yang semua ustadz lain sampaikan, doktrin, pemahaman. Kan kalau Anda ingin istilahkan dengan pencucian otak. Ini doktrin, pemaksaan pemahaman. Tapi pemahaman sesuai firman dan sabda dengan pemahaman para sahabat. Itu bedanya. Ya. Anda terserah ingin istilahkan dengan cuci otak. Bahkan saya menyebutkan kata doktrin betul-betul yang bermakna pemaksaan pemahaman. Tapi semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Firman Allah yang kita bahas dengan yakni penafsiran ulama salafus saleh, sahabat di antara pasti nomor satu. Sabda Nabi Muhammad dengan para pemahaman para salafus saleh, sahabat di antaranya nomor satu. Ya. Silakan Anda yakni katakan dengan istilah pencucian otak. Kan yang namanya dakwah, ceramah, kasarnya betul-betul doktrin, pemahaman yang dipaksakan. Tapi siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang tidak? Siapa yang kemudian perkataannya yang disampaikannya bisa dia pertanggungjawabkan dan siapa yang tidak, kita pertanggungjawabkan semua. Firman Allah A, pemahamannya. Sabda Nabi Muhammad B, pemahamannya. Terkadang hanya orang-orang yang kemudian disampaikan kepadanya nasihat, dia nolak basicnya, kemudian mengatakan Anda telah dicuci otak. Dia basicnya nolak. Tugas Anda selesai. Tidak perlu kemudian Anda berdebat. Ya, sampaikan firman Allah dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus salih sebagai barometer, kita bahas itu panjang sekali dimulai dengan mahan salaf. Sampaikan sabda Nabi Muhammad juga demikian, dan itulah bentuk amanah dan tanggung jawab kita ketika menyampaikan ilmu. Dia terima, alhamdulillah, enggak ada masalah. Enggak repot kita. Enggak ada masalah. Bahkan mungkin dengan orang yang sama yang nolak Anda, bukankah dia berdakwah kepada istri dan juga anaknya dengan satu pemahaman tertentu dan dia paksakan? Sama aja kalau begitu. Pembedanya barometer cara memahami firman dan sabdanya. Apakah bisa dipertanggungjawabkan? Betul-betul berlandaskan pemahaman salafus saleh. Kalau kita kerucutkan para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhu ajma'in. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Anda silakan Anda mengistilahkan dengan istilah yang macam-macam. Tapi ingat, yang disampaikan bisa bertanggungjawabkan. Cara memahami firmannya dan sabdanya betul-betul merujuk pada pemahaman para sahabat. Ya, karena semua orang mengatakan Islam, semua orang bahkan mengatakan kami ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kelihatan pada prakteknya berbeda. Kenapa? Karena rujukannya berbeda, cara memahaminya berbeda. Jangan sekadar mengatakan semua juga punya dalil. Betul. Orang rokok juga pakai dalil. Orang yang bawa kubur juga pakai dalil firman. Pakai dalil sabda. Firman pasti sahih. Sabdanya pun sahih. Atharnya pun sahih. Tapi cara memahaminya benar enggak? Cara pendalilannya benar enggak? Semua juga pakai dalil. Tapi cara pendalilannya benar atau tidak? Maka barometer itulah yang kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah bermanfaat. Dan ikhlas. Ulum, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. 5, yang beruntung dapat kitab Talbis Iblis yang di Banjarmasin, silakan nanti ambil ke Akh David. Yang di luar Banjarmasin, yakni kita akan kirim dan Anda menanggung yakni ongkos kirimnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.